Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap hadir dalam kajian majelis ilmu walaupun masih suasana nyate, suasana daging karena hari tasyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyamut tasyriki ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, besok terakhir ya. Itu adalah hari-hari aqlin, makan, wa syurbin dan minum. Jadi kita diberi kebebasan oleh Allah SWT. Makanya enggak boleh puasa pada hari tasyrik. Ya. Agar kita memanfaatkan momentum gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa dzikrin lillah, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzikrin lillah ada satu faedah penting, yaitu hendaknya seseorang ketika makan dan minum pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik meniatkan makan dan minumnya ini untuk dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadikan niat kita ketika makan, minum, entah itu nyate, mentol ya, atau dipakai untuk apa? Rauk-rauk, rauk ngresik. Ya. Niatkan itu adalah dalam rangka supaya kita semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita makan dan minum tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai malah kebalik. Makan dan minum malah menjadikan kita lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyak manusia, Pak. Ya, makan, minum, kenyang, ya, akhirnya malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita makan dan minum itu subhanallah, ya, ada satu faedah penting yang perlu kita renungkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan innamat ama ibni adam ju'ila masalan lid dunya. Apa yang dimakan oleh anak Adam itu adalah perumpamaan dunia. Wa in qazzahu wa mallahahu fandur madza yasir. Sekalipun dia meraciknya, yakni membumbuinya, ya, yakni memasaknya dengan selezat apapun itu, fandur madza yasir. Pikirkanlah, perhatikanlah, toh nanti akhirnya juga jadi apa. Jadi ini renungan yang sangat mendalam. Ketika kita makan, ketika kita minum itu, seenak apapun makanan kita, renungkan. Ya, seenak apapun makanan kita, toh nanti jadinya juga kotoran. Ya, itulah perumpamaan apa? Dunia. Banyak orang mengejar, banyak orang berlomba-lomba mendapatkannya, toh nanti juga jadinya adalah sesuatu yang kita tinggalkan, sesuatu yang kita buang. ya, sesuatu yang kita buang, ya. Jadikan makan dan minum tersebut sebagai jembatan, sarana agar kita semakin kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita makan, masya Allah, itu hukum asalnya mubah, tapi kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, itu bisa bernilai menjadi ibadah, pahala. Ya, kita mengucapkan bismillah. Ya, makan, minum pakai tangan kanan. Itu masya Allah, jadi pahala buat kita. Ya, jadi pundi-pundi pahala bagi seorang hamba. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Muhtasar Zadil Ma'ad, bekal ya menuju kampung akhirat. Ya, pada akhir pembahasan dulu ya, kita telah membahas tentang bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berwudu ya. Terakhir yang kita bahas adalah ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Berjenggot. Ya, karena Nabi menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu. Jadi itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mencela ya sunnah Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita beralih pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang mengusap ya sepatu ya. Kata beliau, wasahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu masaha fil hadari was safar wa waqqata lil muqimi yawman wa lailatan wa lil musafiri salasata ayyamin wa layalihin. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengusap sepatunya baik saat mukim maupun saat safar. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi bagi yang mukim ya, batasannya adalah 1 hari 1 malam. Adapun bagi musafir, maka batasannya adalah 3 hari 3 malam. Baik, setelah membahas tentang masalah wudu, beliau beralih kepada pembahasan tentang masah alal khuffai, mengusap sepatu. Ya, mengusap sepatu. Dan ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Ya, sesuatu yang disyariatkan. Karena banyak dalil-dalilnya, baik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menjadi kesepakatan para ulama. Dalil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali, bahkan ini terhitung dalam ilmu mustalah hadis namanya mutawatir. Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat yang banyak sekali sehingga mustahil mereka bersepakat di atas kedustaan. Itu namanya mutawatir. Ya, seorang ulama mengatakan mimma tawatara hadisu man kadzab wa man bana baitan lillahi wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du. Kata sebagian ulama, dan beliau memberikan contoh hadis-hadis yang mutawatir. Termasuk hadis-hadis yang mutawatir adalah mimma tawatara hadisu man kadzab. Yang pertama adalah hadis man kadzaba, yaitu hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta kepadaku, yaitu kepada Rasulullah SAW, maka silahkan dia memboking tempat duduknya di neraka. Ini peringatan bagi orang-orang yang ya berdusta kepada Rasulullah, menyampaikan hadis-hadis palsu tapi kemudian menyandarkan kepada Rasulullah al-hadis, atau Rasulullah bersabda padahal Nabi enggak mengatakan. Itu diancam dengan neraka, dosa besar. Wa man bana baitan lillahi wahtasab. Yang kedua, hadis yang mutawatir juga, contohnya adalah hadis tentang keutamaan orang yang membangun masjid lillah, karena Allah. Ya, Kata Nabi, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah istana di surga. Ya, tapi syaratnya apa? Lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pamer, bukan karena mau pemilihan, ya. Nanti kalau kalah diambil lagi. Nah, ada sebagian orang begitu. Mau pemilihan, masya Allah nyumbang untuk masjid, nyumbang kubahnya, nyumbang pasirnya. Pas kalah ditarik meneh. Baik. Kemudian ya. Wa man bana baitan lillahi wahtasab wa ru'yatun. Contoh yang ketiga adalah hadis-hadis tentang ru'yah. Maksudnya ru'yah itu adalah ya bahwa orang-orang yang beriman nanti melihat Allah di akhirat. Jadi orang-orang yang beriman nanti besok pada hari kiamat mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka di surga. Ini hadis-hadisnya mutawatir. Kemudian syafa'atun. Syafa'at yaitu syafa'at Nabi Muhammad kepada pelaku dosa besar bahwa mereka tidak kekal di neraka. Ya, makanya orang pelaku dosa besar itu enggak kafir. Ya, mereka akan dikeluarkan dari neraka, tidak kekal selama-lamanya. Yang kekal selama-lamanya itu adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Baik. Kemudian wal haudhu, demikian juga hadis-hadis tentang al haud, yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini belum ada pembahasannya ini. Baru yang terakhir wa mashu huffaini, hadis-hadis tentang mashul huffain, mengusap sepatu. Ya, mengusap sepatu. Maksudnya mengusap sepatu yaitu ketika seorang itu berwudu, nanti biasanya kan dicuci kaki itu kan. Nah, ini ya, dia cuma diusap bagian luarnya. Dan ini penting ya. Terutama atau ini perlu sekali ya, terutama orang yang hidup di daerah-daerah yang sangat dingin. Ya. Saya dulu kurang terlalu memperhatikan masalah masah alal khufain, karena kalau kita di Indonesia ini ya jarang mempraktekkan dan tidak terlalu perlu. Ya, kita seringnya wudu. Ya. Langsung mencuci apa? Kaki. Masih kuat, masih yang dinginnya itu masih kuat. Tapi ketika dulu di Saudi itu kalau musim dingin, Mbak, ya. Kalau musim dingin bisa sampai nol. Jadi apa minyak itu bisa langsung jadi blue band. Membeku. Iya. Kadang keran itu kadang enggak keluar. Ya, membeku, jadi es. Jadi, nah, saat-saat seperti itu kita kalau mau cuci kaki itu, nah, ya, itu kalau saat-saat musim dingin itu, ya, paling musuhan sama air. Hanya di sana biasa kita dulu kalau pas musim dingin, kalau nggak kepepet mandi nggak mau mandi, ya, paling Jumat itu pun kepepet karena mandi Jumat, ya, karena dingin sekali dan nggak bau karena nggak ada keringat kalau musim dingin. Nah, jadi pas musim-musim seperti itu, kemudian di tempat-tempat yang apalagi negara-negara yang turun salju dan sebagainya, maka masah alal khufain di sini sangat apa? Sangat penting sekali. Intinya bahwa hadis-hadis tentang masah alal khufain derajatnya mutawatir. Hadis-hadisnya banyak sekali sebagaimana nanti mungkin kita akan singgung sebagiannya. Ya. Sehingga para ulama ya, sepakat tentang disyariatkannya mengusap sepatu. Bahkan sebagian ulama ussalaf memasukkan pembahasan masah alal khufain itu dalam kitab-kitab akidah. Ya, kalau kita baca misalkan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi, atau kitab Syarhus Sunnah ya karya Al-Imam Al-Barbahari atau Al-Muzani. Demikian juga kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis karya As-Sabuni. Itu ada pembahasan tentang al-masah alal khufain. Padahal dalam kitab akidah masalah masah alal khufain masalah fikih. Tapi kenapa dimasukkan dalam kitab akidah? Nah ini ya. para ulama memasukkan pembahasan masalah alal kufain dalam kitab akidah itu tujuannya adalah untuk apa? Membantah ya kelompok Syiah Rafidah, di mana mereka salah satu paham dan kesesatan penyimpangan orang-orang Syiah, dan kesesatan mereka banyak, itu butuh kajian satu hari sendiri ya untuk membongkar kedoknya orang-orang Syiah. Salah satunya ya mereka mengingkari masah alal khufain. Jadi orang-orang Syiah mengingkari syariat masah alal khufain, mengusap sepatu. Bagi mereka itu tidak disyariatkan. Ya, makanya para ulama memasukkan itu dalam kitab akidah. Kenapa? Untuk membantah orang-orang Syiah. Sehingga dahulu dikatakan syiar pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Syiah adalah salah satunya masalah apa? Masah alal khufain. Karena orang-orang Syiah mengingkarinya, sedangkan Ahlus Sunnah menetapkannya berdasarkan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini rahasianya kenapa pembahasan masah alal khufain yang mestinya itu masuk masalah fikih tapi kok dibahas dalam kitab-kitab akidah. Ya, nah itu perlu dipahami karena ini masalah yang sangat penting ya, masalah yang sangat penting. Baik. Masah alal khufain, mengusap sepatu ya, ini disyariatkan, hanya saja ada beberapa persyaratan-persyaratannya. Ya, persyaratan-persyaratannya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya. Ya, di antara syarat tersebut ya, pertama bahwa masah alal khufain, mengusap sepatu itu harus ketika memasukkannya harus dalam kondisi suci. Ya, dalam kondisi suci. Jadi ketika kita misalkan pakai kaos kaki atau pakai sepatu itu dalam kondisi suci dari hadas besar dan dari hadas kecil. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, "Da'huma," ya, ketika sahabat ini mau mencopot sepatu Nabi, Nabi mengatakan, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Biarkan kedua sepatuku karena saya memasukkannya dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci. Jadi, syarat yang pertama ketika memasukkannya harus dalam keadaan suci, suci dari hadas besar dan dari hadas kecil. Ya, demikian juga suci di situ termasuk adalah suci sepatunya. Enggak boleh ada najisnya. Suci juga misalkan kalau pakai kaos kaki, kaos kakinya. Ya, jaurah. Dalam keadaan suci, jangan sampai terkena apa? Najis. Ini mencakup tahiratain, suci di sini mencakup sepatunya suci, demikian juga kakinya juga apa? Suci. Baik. Syarat yang kedua, ya, mencuci mengusap sepatu tersebut adalah dalam batas yang telah ditentukan. Ya, dalam batas yang telah ditentukan. Berapa batasannya tadi? Kalau mukim itu tidak dalam keadaan safar. Ya. Batasannya adalah satu hari satu malam. Satu hari satu malam berarti harus copot. Ya. Kemudian apa? Memperbaharui lagi. Adapun kalau dia musafir maka bisa sampai 3 hari 3 malam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan hal itu. Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Ya, sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib, ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayyam wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Kata Ali bin Abi Thalib, dan ini menarik ya. Perawinya siapa? Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Syiah mereka mengaku cinta kepada Ali bin Abi Thalib, menisbatkan dirinya Ahlul Bait, cinta kepada Ahlul Bait, yaitu kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi nyatanya Ali bin Abi Thalib perawi hadis tentang Masah al-Khufain. Ya, bahkan beliaulah yang kemudian mengatakan juga lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuffi aula bil mas'i min a'la. Andaikan agama itu berdasarkan dengan akal, tentu ketika mengusap itu yang lebih utama adalah bagian bawahnya, bawahnya sepatu, bukan bagian atasnya. Tetapi saya melihat Rasulullah mengusap bagian atasnya. Ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Orang-orang Syiah tatkala mereka mengaku bahwa mereka adalah cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada Ali bin Abi Thalib, itu hanya sekedar omong kosong. Buktinya mereka menyelisih Ali bin Abi Thalib sendiri. Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan hadis tentang Masah al-Khufain. Demikian juga tentang masalah nikah mut'ah, larangan nikah mut'ah. Ya, di mana orang-orang Syiah menjadikan itu sebagai ajaran mereka, membolehkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak, kawin kontrak. Ya, tergantung kontraknya. 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, ya. Menurut orang-orang Syiah itu adalah apa? Diperbolehkan. Padahal hadis-hadis ya tentang nikah mut'ah mutawatir derajatnya. Bahkan di antara yang meriwayatkannya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, ini juga. Makanya omong kosong mereka mengatakan bahwasanya kami adalah ya pecinta Ahlul Bait, ya, yang sering mereka bertopeng dengannya. Ini adalah kedustaan. Ya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, saya tidak melihat, saya tidak pernah tahu ada kelompok yang lebih pendusta daripada kelompok Syiah Rafidhah. Mereka adalah kelompok yang paling pendusta. Ya, jangankan kepada Ali bin Abi Thalib, jangankan kepada ya, Nabi, kepada Allah saja mereka banyak berdusta. Baik, jadi apa namanya, batasan waktunya seperti yang ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagi mukim 1 hari 1 malam, bagi musafir 3 hari 3 malam. Baik, syarat yang ketiga, ya, syarat yang ketiga adalah mengusap sepatu itu adalah bagian luarnya, bagian luarnya, bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuffi aula bil mas'i min a'la." Seandainya agama itu berdasarkan dengan akal, dengan logika, maka bagian bawah sepatu itu lebih utama diusap daripada atasnya. Kenapa? Karena yang kotor, yang kena tanah, yang kena kotoran itu bagian bawahnya. Andaikan kalau kita pakai logika, pakai akal, mestinya bagian bawahnya yang diusap karena yang kotor. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, agama bukan berdasarkan dengan akal. Ya, buktinya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atasnya, bukan mengusap bagian bawahnya. Benar bahwasanya agama ini bukan berdasarkan dengan akal. Agama ini berdasarkan wahyu, ya, Al-Qur'an dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pernah saya contohkan juga, kalau agama itu berdasarkan dengan akal, maka orang kalau kemudian wudu lalu ngentut, mestinya yang diusap adalah pantatnya. Karena itu yang bikin batal itu. Ya. Tapi kan enggak. Agama bukan berdasarkan dengan akal. Ya, bukan berdasarkan akal. Baik. Selanjutnya, wa kana yamsahu dhahiral khuffaini. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengusap bagian luar, bagian atas, ya, sepatunya. Ini tadi yang sudah kita bahas, ya, sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, wa masaha alal jawrabain, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau mengusap jawrab. Jawrab itu kaos kaki. Jadi bukan hanya sepatu saja, kaos kaki pun boleh. Ya, kaos kaki. Wa masaha alal imamati. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap imamah. Imamah itu sorban. Ya, sorban. Tapi perhatikan, sorban yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sorban yang dililit. Jadi jangan lihat kepada orang Arab sekarang. Kalau orang Arab sekarang itu bukan pakai imamah. Itu mereka sebutnya dengan semagh. Ya, kayak kerudungnya orang Indonesia malah. Ya, itu bukan imamah. Imamah itu kalau orang Yaman biasanya masih pakai seperti itu. Jadi yang dililit, ya, yang dililit, nah, itu namanya imamah. Ya, siapa sih biasanya pakai imamah? Ya, Pangeran Diponegoro, Hakim, ya, ya, ya, itu ya. Jadi yang dililit maksudnya ya, yang diikat. Kalau orang Arab yang sekarang kan enggak. Dia pakai kadang apa yang iqal, kalau yang apa? Yang hitam itu loh. Nah, itu bukan imamah namanya. Ya. Kalau imamah itu suwe, Pak. Jadi kalau dia melepas itu terlalu ribet, makanya ada keringanan. Adapun kalau yang seperti sekarang itu, ya, itu bukan imamah, sehingga para ulama mengatakan apa? Tidak boleh. Tetap harus dicopot itu, harus dicopot karena nggak ada keringanannya. Seperti kita pakai kopiah, nah itu nggak ada keringanan, karena gampang nyopotnya itu gampang. Tapi kalau imamah, nah ini susah, ya. Orang kalau yang nggak biasa imamah iso berjam-jam. Ya. Muktasiran alaiha ma'an nasiya, taib. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap ya bagian atasnya, demikian juga kaos kaki ya, demikian juga yang ada dalilnya juga adalah imamah. Nah ini. Dan mengusapnya itu cuma sekali. Jangan disamakan seperti wudu. Kalau wudu, wah, cuci kaki kan berapa? 3 kali. Ya, berarti kalau begitu mengusapnya 3 kali, enggak. Ya, makanya kaidah para ulama al-mamsuhat, setiap yang diusap la tikraru fi, maka tidak ada pengulangan. Ya, yang mengusap, misalkan mengusap rambut. Mengusap rambut berapa kali? Rambut itu sekali. Ya. Mengusap ketika tayamum sekali. Mengusap ketika masah alal khufain, ya, sekali. Jadi setiap usapan itu tidak ada pengulangan. Ya, yang ada pengulangan itu al-ghusl, mencuci. Beda antara mengusap dengan mencuci. Ya, antara mengusap dengan mencuci itu beda. Kalau mencuci itu dengan air yang banyak. Ya, sedangkan mengusap itu airnya cuman sedikit saja. Ya, airnya sedikit. Baik. Kemudian walam yakun yatakallafu dhiddahalihi allati 'alaiha qadama bal in kanata fil khuffaini masah wa in kanata makshufataini ghusl. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempersulit keadaan dirinya. Ya. Beliau melihat kepada kondisi kakinya. Ya, kalau kondisi kakinya memakai sepatu maka beliau mengusap. Kalau terbuka maka beliau mencuci. Jadi mana yang lebih apa? Mudah. Karena Nabi itu orangnya gampangan. Ya, beliau sendiri yang pernah mengatakan yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan mempersulit. Karena agama Islam itu agama yang mudah. Inna hadzina yusrud. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Agama Islam itu mudah. Artinya apa? Ya, beliau nanti melihat kondisi kakinya. Kalau kondisi kakinya dalam keadaan memakai sepatu, ya diusap. Gak perlu mencopot. Kalau memang keadaannya terbuka, ya dicuci. Jadi gak ada istilahnya Nabi SAW ya, yang tadinya terbuka pakai apa? Sepatu supaya bisa mengusap. Itu enggak. Ya, jadi kita itu namanya ngoyo. Nah, itu ngoyo supaya bisa mengusap, akhirnya yang tadinya terbuka kemudian ya, kalau kita itu kan jarang pakai sepatu, pakai ya, kaos kaki. Nah, wong kantoran yang bisa. Baik, selanjutnya. Wa kana yatayammamu bi dharbatin wahidatin lil wajhi wal kaffain. Ya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tayamum sekali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Ya, setelah masalah mengusap sepatu, beliau berpindah kepada masalah tayamum. Ya, masalah tayamum. Dan tayamum itu adalah menggunakan debu atau pasir atau sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, soit namanya, ya, yang penting suci, kemudian mengusapkannya pada wajah dan telapak tangan dengan niat untuk sholat, ya, dengan niat untuk sholat, untuk menghilangkan hadas, maka itu namanya tayamum sebagai ganti dari wudu. Hukum asalnya seorang itu adalah bersuci dengan air. Dan ini yang paling sempurna. Ya. Yang paling sempurna. Tapi jika tidak memungkinkan seorang menggunakan air, baik karena apa? Penyebab orang itu tayamum. Satu, karena sakit. Sakit enggak bisa pakai air. Ya, kata dokter, kalau pakai air misalkan semakin parah. Ya, tambah kumat. Ya, atau lama sembuhnya. Ya, mungkin yang kena luka bakar dan sebagainya. Itu kan enggak boleh kena air gitu ya. Yang kedua, kalau enggak mendapati air. Mungkin aja kita lagi bepergian, ya, susah mendapatkan apa? Air. Falam tajidu ma'an, ya, kalian tidak mendapati air, fatayammamu, maka tayammumlah. Yang ketiga juga adalah kalau kita menggunakan air membahayakan. Ada air, kita juga enggak sakit, tapi kalau kita pakai air membahayakan. Mungkin kondisinya misalkan sangat dingin sekali. Sangat dingin sekali. Ya, di beberapa negara yang sangat dingin itu kalau pakai air bisa membahayakan. Ya. Maka di sini apa? Boleh seorang pakai tayamum. Seperti dulu pernah terjadi pada sahabat Amr bin Al-As. Ya, ketika dalam satu peperangan diutus sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia junub. Tapi apa? Mau pakai air dingin sekali. Ya. Akhirnya apa? Dia tayamum. Dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, Amr bin Al-As, dia kemarin junub, ngimami kita, tapi dia enggak mandi jinabat, dia tayamum saja. Maka gampang dia jawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wahai Rasulullah, saya ingat firman Allah, wala tulku bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Saya kalau pakai air bisa mati saya. Karena itu dingin sekali. Ya, akhirnya Nabi tertawa. Artinya membenarkan apa yang dia lakukan. Ya, disetujui sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tayamum itu diperbolehkan asalkan terpenuhi apa? Syarat-syaratnya. Sebabnya ada. Ya, sebabnya ada dengan kesepakatan para ulama. Karena dalil-dalilnya dalam Quran ada, ya, surat An-Nisa ayat 43, demikian juga surat An-Nisa ayat 43. Demikian juga hadis-hadis tentang tayamum juga banyak, bahkan disepakati oleh para ulama sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Hazm dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan tayamum ini beda dengan masah alal khuffain, ya. Kalau masah alal khuffain itu khusus untuk hadas kecil. Tapi kalau tayamum itu mencakup hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau seorang misalkan jinabat, misalkan junub, terus tidak mendapati air, boleh enggak dia tayamum? Boleh. Ya, boleh. Tapi kalau masah alal khufain itu enggak bisa. Kalau dia junub ya berarti harus apa? Mandi. Enggak bisa masah alal khufain. Karena masah alal khufain itu hanya pada hadas kecil. Ya, pada hadas kecil saja. Baik. Jadi Nabi SAW tayamum bidzarbatin wahidatin, dengan sekali tepukan. Jadi sekali tepukan. Kita bismillah, kemudian ditempelkan ke debu atau tanah, ya. Kemudian ke wajah dan telapak tangan, kedua telapak tangan. Ya. Tidak dua kali atau tiga kali. Sebagian dalam fikih itu ada yang mengatakan dua kali, ada yang mengatakan tiga kali, disamakan seperti apa? Ya, seperti wudu, maka itu pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang sahih, pendapat yang kuat berdasarkan hadis dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ammar bin Yasir, ya, cuma sekali apa? Tepukan. Jadi sekali tepukan. Jadi bukan wajah sendiri, kemudian telapak tangan sendiri. Ada yang mengatakan dua kali tepukan. Jadi sekali untuk wajah, sekali untuk telapak tangan. Ini ada memang pendapat seperti itu, tapi itu pendapat yang lemah. Hadisnya dhaif. Hadisnya tidak sahih. Yang kuat adalah ya sekali apa? Tepukan. Dan itu sesuai dengan kaidah yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa yang namanya mengusap itu cukup sekali. Yang kedua, bahwa tayamum itu adalah pada wajah dan telapak tangan, kedua telapak tangan. Ini anggota tayamum. Tidak ada yang lain. Ya, sebagian misalkan ada yang sampai ke siku. Sama seperti apa? Wudu. Ya, jadi ada yang sampai di sini. Ini salah. Ya, ini keliru. Ini ada pendapat seperti itu, tapi pendapat yang lemah. Hadis-hadisnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yatayammamu bil ardi allati yusalli 'alaiha turaban kanat aw sabqatan aw ramla. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tayamum dengan tanah yang beliau salat di atasnya, baik itu berupa tanah atau lumpur atau debu, ya, yang penting itu adalah apa? Sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Ya. Terus bagaimana kalau misalkan kita sakit di rumah sakit, enggak ada debunya. Ya, atau enggak ada pasirnya. Ya. Nah, maka usapkan kepada jendela atau ke mana yang ada debunya, walaupun sedikit, maka tidak mengapa. Wa sahha anhu annahu qala fa aynama adrakat rajulan min ummati ya as-shalah fa indahu masjiduhu wa indahu tahuruh. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah mengatakan, ya, di mana saja kalian mendapati waktu salat, ya, dan tidak ada air, maka tanah adalah tempat sholatnya dan tempat bersucinya. Karena hukum asal masalah tanah adalah apa? Suci. Jadi kita mau sholat itu gak perlu bingung, gak harus di masjid. Gak harus di masjid. Kalau misalkan kita bepergian terus gak dapat masjid misalkan, udah sholat. Yang penting di tempat yang bersih, suci, gak ada masalah. Ya. Nah, kadang kan kita itu terlalu manja, harus milih mana masjid. Gak harus. Di pinggir jalan gak apa-apa. Kalau misalkan waktunya udah mau habis, pinggir jalan kita sholat. Yang penting jangan di tengah jalan. Ya, gak ada masalah. Ya, di bandara misalkan, lihat kalau di Saudi itu di bandara dia justru malah menampakkan syiar Islam. Gak ada masalah. Ya, karena hukum asal masalah tanah itu adalah apa? Suci. ya, semuanya bisa dipakai untuk sholat, dipakai untuk tayamum, boleh, ya, enggak ada masalah. Taib walam yasiha anhu tayammum li kulli shalah wala amara bihi bal atlaqa at-tayammum wa ja'alahu qa'iman maqamal wudu. Ini kaidah penting dalam masalah tayammum, bahwasanya tayammum itu kedudukannya seperti wudu. Ya, kedudukan tayammum itu seperti wudu. Sehingga tidak disyaratkan orang harus tayammum setiap kali sholat. Selama tidak batal, enggak ada masalah. Kan kalau orang wudu itu kan enggak harus disyaratkan setiap kali sholat, selama enggak batal. Misalkan tadi maghrib, sholat maghrib, kemudian sholat isya belum batal, boleh enggak dipakai? Tetap sholat? Boleh, enggak ada masalah. Tayamum pun demikian. Andaikan tadi misalkan tayamum, misalkan, ya, pas maghrib, kemudian isya, ya, mau dipakai lagi untuk sholat, enggak ada masalah. Karena hukum asalnya, ya, kedudukan tayamum itu seperti sholat. Eh? Oh iya, kedudukan tayamum itu seperti wudu, ya, jadi boleh. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.